السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. كم مسلمين مسلمات para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kepada para pendengar setia Radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita insyaallah ta'ala akan melanjutkan belajar bersama tentang kitab Al-Kabair, tentang dosa-dosa besar. Sikap kita terhadap dosa besar itu adalah ijtinab. Ijtinab. Apa arti ijtinab? Tidak mendekati. Kata Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, kata al-ijtinab, tidak mendekati, itu jauh lebih mantap daripada sekedar perintah untuk meninggalkan. Utruk. Ini jauhi. Lebih mantap dari sekedar perintah untuk meninggalkan. Utruk. Ya. Karena al-ijtinab mengandung makna al-bu'd, mengambil jarak. Ini jangan sampai dekat-dekat. Ambil jarak. Jangan sampai dekat. Sementara kalau tinggalkan, mungkin seorang sudah bersama. Sudah terjerumus di dalamnya. Sehingga pakai kata utruk. Stop. Istilahnya gitu. Jangan dilanjut. Stop. Makanya ijtinab itu jauh lebih mantap. Ini yang digunakan oleh Allah dalam mengingatkan hambanya tentang sikap yang benar terhadap dosa besar. Jangan sampai mendekat. Ya. Jadi faedah yang pertama adalah bahwa kata al-ijtinab jauh lebih apa? Mantap daripada dosa, daripada sekedar apa? Meninggalkan, karena ijtinab mengandung makna ya menjauh, ya sekaligus meninggalkan. Kalau dalam kehidupan kita itu jaga jarak. Ini jangan sampai apa? Jangan sampai nempel. Jaga jarak. Di mana kita sering baca? Tergandeng yang badannya apa? Gede. Kalau kita nyenggol, kita sendiri yang sempoyongan. Jangan sampai dekat. Nempel enggak boleh. Karena membahayakan kita. Makanya jaga jarak. Ya. Ya semacam itu. Makanya di dalam kesempatan lain, kita mengenal ada yang namanya dosa besar zina. Bahasa yang digunakan pun mirip dengan ijtinab. Apa? Wala taqrabu. Jangan kalian dekati. Jadi kalau sering kita dengar sebagian ustaz, dekati saja tidak boleh. Ya. Deketi saja tidak boleh, apalagi mengerjakan. Nasallahu salam wal afiyah. Mudah-mudahan Allah menjaga diri kita dan keluarga kita dari segala macam bentuk dosa besar. Nah, ini faedah yang pertama. Ternyata dalam masalah dosa besar, Allah perintahkan kita untuk ijtinab, untuk menjauhkan diri. Menjauhkan diri itu bagaimana? Muncul pertanyaan. Menjauhkan diri itu bagaimana? Kata Fadilatul Syekh Abdul Razak, fahadha ma'na al-amr bil ijtinabil kabair bi an yakuna al-'abdu ba'idan anha. Arti perintah menjauhkan diri dari dosa besar, arti perintah menjauhkan diri dari dosa besar itu adalah an yakuna al-'abdu ba'idan anha. Seorang hamba itu hendaklah apa? Jauh dari dosa besar itu. Ba'idan an amakiniha. Menjauh dari tempatnya. Ba'idan amman yad'u ilaiha. Jauh dari setiap orang yang mengajak kepada dosa besar. Jadi jauh dari dosa besarnya, jauh dari tempatnya, menghindar. Jangan gambling dengan iman kita. Gambling. Jangan spekulasi. Jangan main-main. Jangan spekulasi dengan iman kita. Mendingan menjauh. Soalnya tahu kampung itu adalah kampung pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Seperti yang sebagian kita mungkin mengenalnya di masa yang lalu. Lo udah tahu kampung itu kampung pelacur, lewat kampung lain. Jangan lewat kampung tersebut. Karena kita tidak tahu. Jangan-jangan syaitan akan mengganggu diri kita saat kita sedang masuk ke kampung tersebut. Sehingga ada seorang ulama, Masya Allah. Sudah sepuh ulama itu. Ulama zaman dahulu. Udah tua, tuyuk-tuyuk. Tapi dia paling takut dengan fitnatun nisa. Fitnah kaum wanita. Apa kata beliau? Saya ini meskipun tua, katanya, tapi saya tidak merasa aman dari gangguan syaitan. Ini bahasanya apa? Terus terang banget. Apa namanya? Vulgar. Mohon maaf, ada sedikit vulgar. Saya walaupun sudah tua, tapi saya tidak pernah merasa aman dari gangguan syaitan. Karena saya tidak tahu jangan-jangan syaitan merasuk ke tubuh saya dan merasuk ke titik-titik saya. Kemudian dia tiba-tiba ingin, misalnya begitu. Sudah tua, wong nek. Orang Jawa bilang, alah wis tuwa iki koyo iso. Tapi kalau setan godaannya dahsyat. Orang lemah saja kalau dirasuki setan bisa jadi kuat. Maka sesuatu yang lemah bisa saja kemasukan setan. Bisa menjadi kuat seperti sedia kala. Ini bahaya. Makanya kita hendaklah menjauh. Kalau tahu tempat itu tempat kemaksiatan, sudah jauh. Allah musta'an. Sekarang nama itu kadang mirip ya. Tempat yang berbahaya dengan tempat yang tidak berbahaya. Saya pernah mau cari alat pancing. Mengajak anak saya dulu mancing. Di kebiasaan kita itu kalau anak kadang punya prestasi itu nambah berapa muka. Nanti kita ajak dapat setengah jus, dapat satu jus, nanti kita ajak mancing. Pas masuk, saya lupa tulisannya. Saya kira itu toko alat pancing. Saya masuk ternyata ternyata toko rokok elektronik. Namanya apa ya? Itu. Karena namanya sama. Jadi ternyata ada toko alat pancing dengan nama itu dan toko HP dengan alat itu. Saya masuk, seret langsung. Ada alat pancing enggak? Tidak ada, Pak. Ya, mancing nama nih. Jadi namanya apa? Sama. Allahul Musta'an. Kaget saya. Ternyata isinya itu rokok-rokok elektronik. Makanya kok mau masuk itu tulisan di pintunya usia di bawah berapa itu? 18? Usia di bawah 18 tidak boleh masuk. Saya mau rumong sawi rotok tua ya melebu wae. Saya mikir tidak mancing kok tidak dibatasi usia. Ternyata itu adalah toko rokok. Allah mustahil. Fa'ala kulihal, hati-hati. Sekarang kesyirikan pun dengan nama yang lain. Kemaksiatan pun dengan nama yang menggoda. Perjudian pun dengan nama yang lain. Jadi kita patut hati-hati. Allahumma ustaz. Ba'idan man yad'u ilaiha. Jauh dari orang yang suka ngajak-ngajak. Dipilih teman. Kalau memang kita mengidentifikasi, betul ya? Meyakini bahwa teman kita ini kok sering ngajak-ngajak kepada kita, baik langsung ataupun enggak langsung untuk melakukan dosa besar. Maka saat itu kita harus menjauh. Karena dalam pepatah dikatakan as-sahibu sahib wal jalisu janis. Teman duduk itu akan nyeret. Teman mewarnai kita dan teman duduk juga akan menyeret kita. Hati-hati. Termasuk kalau para rekan mahasiswa, berarti cara memilih tempat kos yang baik. Ya, hati-hati itu. Allahul Musta'an. Karena biasanya, Allahul Musta'an, orang itu berkumpul sesuai dengan kesamaannya. Orang itu berkumpul sesuai dengan kesamaannya. Makanya kadang ada komunitas tempat kos, orangnya ya sejenis. Dalam arti punya kelakuan yang sejenis. Dulu pernah, kemudian Allah menjaga beliau dan berikan taubat kepada beliau. Salah satu peserta dulu kajian di apa namanya? Kajian di tempat kita ini Al-Hasanah beberapa tahun yang lalu. Ya. Datang kepada saya. Saya itu punya waliyad billah ya, punya mudah-mudahan Allah mengampuni dia, memberikan taubat kepada dia, menjaga kita semuanya. Punya kebiasaan seperti ini. Ternyata saya cari kos anggota kosnya pun sama. Orang-orang yang suka sejenis. Orang sekarang katakan apel, mangan apel. Ya. Jeruk, mangan jeruk. Qadarullah, Allah takdirkan milih kos. Di situ ada orang-orang yang sama kebiasaannya. Dia bilang kalau memang antum mau bertobat, pindah kos. Pindah kos. Ya, ini usaha kita untuk menjauhi orang-orang yang suka mengajak kepada apa? Yang kabair. Ba'idan 'anil wasa'il allati tuharrikuha al-qalb. Jauh dari segala macam prasarana atau sarana yang bisa menggoda hati. Jadi, sarana. Kalau kita sering tergoda dengan HP, sehingga mungkin terjerumus ke dalam dosa, maka berarti kita jangan terlalu sering apa? Bergaul dengan HP. Kita ganti kebiasaan kita megang HP untuk hal-hal yang kurang bermanfaat dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ba'idan anil wasail. Begitu seterusnya. Waqad kathurat fi zamanina al-qanawat as-sayyi'ah. Apalagi di zaman kita ini banyak sekali web. Ya, web itu apa namanya? Situs. Banyak sekali situs-situs yang buruk. Nasallah salamul afiyah. Melalui apa? Internet. Dan juga yang lainnya. Nah ini arti ijtinab. Jauhi perbuatannya. Jangan sampai coba-coba. Jauhi tempatnya. Kalau memang itu adalah tempat yang biasa dilakukan untuk melakukan dosa besar. Yang biasa digunakan untuk melakukan dosa besar, jauhi. Jauhi pula orang-orang yang biasa ngajak orang lain untuk melakukan dosa besar. Nggak usah coba-coba. Jajal sih, saya tak interview. Interview sama siapa? Sama wanita yang biasanya menjajakan pelayanan zina. Ya. Menjajakan pelayanan zina. Jajal, saya tak interprasah merek-merek. Ndak usah dekat-dekat. Yang terbaik adalah orang yang bisa mengambil pelajaran dari kejadian yang menimpa orang lain. Ini yang terbaik. Orang yang terbaik adalah orang yang bisa apa? Mengambil pelajaran dari kejadian yang menimpa orang lain. Dan orang yang paling celaka adalah orang yang dijadikan pelajaran oleh orang lain. Interview sama wanita penjajah zina. Interview sama laki-laki yang suka sama sejenis dengan alasan mengadakan penelitian dan yang lain-lain. Dan kasus semacam ini, qadarullah wa masya'a fa'al, terjadi di akhir-akhir ini dengan alasan yang sama, interview, penelitian, akhirnya menjerumuskan sang peneliti ke dalam kejadian yang tidak dia inginkan, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jauhi. Ya. Beda kalau misalnya majelis nasihat. Ya, kalau interview, penelitian, sehingga hidup bersama mereka, bareng, ingin tahu kebiasaannya kayak apa, alasannya ngapa melakukan. Kumpulkan mereka, kemudian menasehati, setelah selesai menasehati, kemudian tinggalkan. Itu beda lagi. Itu pun bagi yang mampu. Kalau merasa hatinya lemah, sekali lagi jangan gambling dengan iman. Jangan spekulasi dengan iman kita. Jangan main-main dengan iman kita. Diundang komunitas para wanita penjajah zina. Untuk mengadakan tausiah. Ya, kita lihat diri kita. Kita ini orang kuat ataukah orang lemah? Kalau orang lemah, udah gak usah. Biarkan ustadz lain. Wong wanita yang normal saja, yang bukan penjajah zina, mereka bisa menimbulkan fitnah pada hati seorang dai. Apalagi ini wanita yang memang kerjaannya menggoda. Allahul Musta'an. Mungkin dimulai dari Japri, Susi Wapri, Wapri, dan yang lain naik rakuat kalau tidak kuat tak usah. Kita tahu. Kita tahu kemampuan diri kita. Kalau memang khawatir, jauhkan. Ini namanya ijtinab. Ijtinab. Tinab menjauhkan diri. Baik, ini faedah yang nomor berapa? Pertama tentang masalah al-ijtinab, bahwasanya ijtinab itu lebih mantap daripada sekedar apa? Meninggalkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengarahkan orang-orang yang beriman, mengarahkan hamba-hambanya ketika menyikapi dosa besar pakai lafaz ijtinab. In tajtanibu yajtanibu wa la taqrabu. Sama. Ayat yang pertama di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apabila kalian menjauhkan diri dari dosa-dosa besar yang dilarang, maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dua hal bagi siapa saja yang menjauhkan diri. Surat apa itu? An-Nisa ayat 31. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dua perkara bagi siapa saja yang menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Yang pertama, janji Allah adalah takfirus sayyi'at. Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ini yang pertama. Dosa-dosa kecilnya dia akan ampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang menjauhkan diri dari dosa besar, Allah akan ampuni dosa-dosa kecil. Nasallan ya'fu anna. Mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Yang kedua adalah Allah menjanjikan surga. Ini bukan main-main, ini Masya Allah. Makanya pentingnya kita belajar tentang kabair, dosa besar, sehingga kita tahu apa yang harus kita jauhi supaya menjauhkan kita itu, menjauhnya kita itu berpahala. Tentu beda orang yang menjauhkan diri dari satu perkara karena takut kepada Allah dengan orang yang menjauhkan diri dari satu perkara karena enggak hobi lah, karena enggak tertarik lah, karena enggak mampu lah. Beda. Sama-sama enggak mampu. Tapi yang satu masih ada keinginan, yang satu udah enggak ada. Karena takut pada Allah. Ini beda nilainya di hadapan Allah. Jadi misal seorang sama-sama meninggalkan zina. Ketika ditanya, ente kenapa? Enggak kayak dulu lagi. Sudah enggak mampu. Nah, tapi kalau bisa, yo. Yang satu ketika ditanya, kenapa kamu, Masya Allah bisa, saya enggak mampu. Lah kalau ada, ya enggak mau saya. Ini tipe orang kedua, dapat pahala. Diampuni dosa, masuk ke dalam surga. Sementara yang pertama tadi, sama-sama enggak bisa, tapi dia berpotensi untuk melakukan dosa. Nasallahu alaihi wasallam. Ini pentingnya ilmu itu kayak gitu. Kerjaannya sama. Pekerjaannya sama. Sama-sama enggak melakukan. Tapi yang ini enggak dapat pahala, yang ini berpahala. Kenapa kamu enggak minum khamer? Enggak minum minuman keras? Ya. Istilahnya minuman keras. Minum khamer. Yang satu mengatakan, saya enggak kuat. Satunya juga, saya juga enggak kuat. Terus yang pertama ditanya, lah kalau kuat, ya oke. Yang satunya, lah kalau kamu kuat, innalillah, enggak, haram. Ada dua orang, sama-sama enggak makan daging babi. Ketika yang satu ditanya, alergi. Yang kedua juga ditanya apa? Alergi. Sama-sama enggak makan daging babi. Tapi yang pertama ketika ditanya, lah kalau alerginya bisa diobati? Nah, mantap. Tapi yang kedua, Kalau alerginya bisa diobati, na'udzubillah. Walaupun saya tidak alergi, saya nggak akan mau makan daging babi karena haram. Beda nilainya. Padahal sama-sama tidak mengerjakan satu perbuatan yang sama. Ini pentingnya ilmu. Pentingnya ngaji. Seperti itu. Jadi semakin tinggi keilmuan kita, akan semakin besar kemungkinan pahala kita dapatkan. Ya, semakin tinggi keilmuan kita, akan semakin besar kemungkinan pahala yang kita dapatkan. Dalam semua ibadah, ya wudhu'lah, ya sholatlah, ya puasalah. Semakin banyak ilmu tentang puasa, semakin besar kesempatan pahala untuk kita raih. Begitu seterusnya. Ini tentang masalah apa? Dua hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm, An-Nisa ayat 31. Kemudian dari ayat ini pula kita bisa ambil faedah. Bahkan juga tiga-tiganya, bahwa agama ini bukan hanya mengerjakan ketaatan, tapi agama ini juga mencakup. Siapa yang bisa melanjutkan? Agama ini bukan hanya sekedar mengerjakan ketaatan, tapi agama ini juga mencakup menjauhkan diri dan meninggalkan kemaksiatan. Ini dua hal yang berpasangan terus. Ya, kesempurnaan agama seseorang itu ketika dia mengerjakan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Itu. Nggak bisa dia, oh yang penting saya ngerjakan perintah. Kalau masalah larangan, ya enggak usah. Tidak bisa. Ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan larangan itu nilainya besar di sisi Allah. Sebagaimana juga mengerjakan perintah nilainya besar di sisi Allah. Faedah yang nomor berapa tadi? Dua ya. Yang pertama kan tadi janji Allah bagi orang yang menjauhkan diri. Ada berapa? Dua. Kalau yang kedua ini bahwa ternyata agama ini bukan hanya apa tadi? Mengerjakan perintah. Tapi juga termasuk di dalamnya adalah meninggalkan larangan. Oleh sebab itu, pernah kita mendengar kajian-kajian oleh para asatidah kita, guru-guru kita, hafizahumullah, masyayikh kita, hafizahumullah, mereka menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam min husni Islamil mar'i apa? Tarkuh. Mala, yakni. Di antara bentuk dan tanda kebaikan keislaman yang ada pada diri seseorang, di antara bentuk dan tanda baiknya keislaman seseorang, adalah dia meninggalkan. Meninggalkan apa? Segala perkara yang tidak bermanfaat baginya. Perkara dunia atau akhirat? Ya dunia ya. Yang tidak bermanfaat baginya. Itu adalah tanda baiknya keislaman pada seorang. Apa ya yang tidak bermanfaat di dunia? Kira-kira apa? Sing kira-kira kalau dikerjakan pangkatnya orang munggah. Gajinya enggak tambah. Banyak enggak ada manfaatnya. Cuma buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang uang. Apa kira-kira ya? Monggo silakan direnungkan. Ya. Insya Allah ada. Jadi setiap kita melangkah, ini kira-kira ada manfaatnya enggak? Kalau enggak ada, utruk. Itu berarti keislaman kita baik. Tinggalkan. Baik. Begitu juga dalam masalah agama. Ini kayaknya agama. Tapi benarkah ini bermanfaat bagi kita? Benarkah ini perkara agama atau jangan-jangan hanya kata orang ini agama, padahal bukan termasuk bagian dari agama. Kalau tidak jelas, tinggalkan. Tanya kepada guru kita, ini diajarkan atau enggak dalam agama? Oh, enggak ada. Maka kita pun segera harus meninggalkan. Begitu seterusnya, wallahu ta'ala a'lam bi as-shawab. Maka agama ini dua. Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Dan bahkan meninggalkan larangan adalah termasuk tanda baiknya seseorang. Jadi ada pahalanya ternyata meninggalkan sesuatu itu. Ya, meninggalkan sesuatu itu ada pahalanya. Sama dengan ayat yang kedua dan juga ayat yang ketiga, isinya sama. Meninggalkan dosa-dosa besar. Hanya yang ingin saya sampaikan di sini tentang ayat yang ketiga. Sebetulnya ayat kedua ada bahasan, tapi saya tidak ingin berpanjang. Ini masih mukadimah. Terus kapan tekan isinya begitu toh? Nanti jangan-jangan tahun baru masuk apa Muharram ya. Baru masuk ke isi. Baik. Yang akan saya sampaikan adalah di sini ada fawahish. Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi. Orang-orang yang menjauhkan diri dari apa? Dosa besar. Wal fawahish. Apa itu fawahish? Biasa fawahish itu kita artikan perbuatan keji. Definisi fahishah itu adalah kullu ma fahusha minadz dzunub. Setiap yang paling keji dari seluruh dosa. Setiap yang paling puncak kekejiannya dari seluruh dosa. Nyolong itu keji. Tapi nyolong itu bertingkat-tingkat. Mencuri itu bertingkat-tingkat. Ada yang kerjaannya nyuri sandal. Ada yang kerjaannya nyuri sepeda. Ada yang kerjaannya nyuri ayam. Ada yang kerjaannya nyuri telur. Ada yang kerjaannya nyuri nikel. Ada yang kerjaannya nyuri timah. Ada yang kerjaannya nyuri emas. Ada yang kerjaannya nyuri uang negara. Nyuri. Ini bertingkat-tingkat. Mulai dari yang paling rendah. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu ar-rajul sarikal habla faquti'at yaduh. Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang yang kerjaannya nyuri tali sampai dipotong tangannya. Tali. Tali. Berapa harganya? Tali rafia 2.500, 1.500. Tapi lama-lama dari tali yang harganya ringan terus berproses dia sehingga menjadi maling kawakan. Setiap yang dia curi sudah mencapai apa nih? Nisab. Sehingga dia berhak untuk dipotong tangannya. Nah, nyuri itu bertingkat. Sampai pencurian yang paling keji itulah fahisyah. Bisa dipahami nggih? Mendzalimi orang, menyakiti orang, itu bertingkat-tingkat. Ini pencurian sudah ya. Menyakiti orang bertingkat-tingkat. Tingkat pertama jiwit. Tingkat kedua ngelito. Itu. Zamannya saya sama Pak Farid kecil itu gelido karo gurune. Ngoten iki nggih. Jadi dua kali kerek gitu. Tingkat ketiga apa? Dan seterusnya mulai nempeleng lah, mukul lah sampai tingkat terakhir apa? Membunuh. Na'udzubillah min dzalik, menghilangkan nyawa. Membunuh itulah fahish. Ini yang paling apa? Paling keji. Itu pembunuhan. Senang dengan lawan jenis. Tingkat pertama apa? Senang dengan lawan jenis. Tingkat pertama apa? Wianan. Ya. Jabrian. Apa lagi? Ketemuan. Temuan aja masih jaga jarak. Berlanjut pada salaman. Kemudian boncengan. Dewekan. Sepi-sepian. Terus meningkat sampai terjadi apa? Waliyadzubillah. Zina. Itulah fahisyah. Jadi yang paling keji dari setiap dosa, fahisyah. Ada membunuh, ada zina, ada pencurian kelas kakap, dan seterusnya. Itu adalah namanya fahisyah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini sekedar yang bisa saya sampaikan kepada para hadirin di sini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menjauhkan diri dari segala macam bentuk dosa besar dan mengampuni kita apabila kita sudah terlanjur pernah terjerumus ke dalam dosa besar, memberikan taubat kepada kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin dimanapun berada. Allahumma amin. InsyaAllah pertemuan yang akan datang, kita akan membahas, masih mukaddimah, dengan judul atau dengan sub bahasan, berapa jumlah dosa besar dan apa itu dosa besar. Ya. Jumlah dosa besar dan definisi dosa besar. Atau pengertian dari dosa besar, ingatkan saya tentang hal itu. Itu sebagai sub pembahasan kita insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala langkah kebaikan kita. Allahumma amin, dan berikan keberkahan dalam segala langkah kebaikan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.